لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القياس تعريفه. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa qiyas termasuk salah satu dalil di antara adillatus syara' yang telah ditetapkan berdasarkan syarat-syarat rukun-rukun yang terpenuhi pada qiyas tersebut. Al-qiyas lughatan at-taqdiru wal-musawatu. Ya, secara lughah adalah takdir dan musawah, istu hadhihi al-masafah. Ya, maksudnya apa? Qaddar tu hadhil masafa. Ukuran, mengukur. Wal musawah. Musawah menyamakan. Yuqasu hadha syai'u bi syai'. Yani yusawa hadha syai'u bi syai'. Disamakan sesuatu dengan yang lain. Ya. Ini secara lughah. Istilahan, sedangkan secara istilah, taswiyatu far'in bi aslin, menyamakan furu' dengan asal. Ya. Fi hukmin, dalam satu hukum. Li illatin jami'atin bainahuma, karena illah, sebab yang mengumpulkan antara keduanya, antara asal dan fara'. Dari pengertian ini saja kita sudah mengetahui bahwa dalam qiyas itu harus terpenuhi empat perkara. Yang pertama, harus ada asal. Ya. Asal yang dikiaskan. Dan asal ini harus pakai dalil, ya. Menetapkan asal ya harus dengan dalil. Kemudian yang kedua, harus ada fara'. Ya, dan fara' inilah yang dikiaskan kepada asal. Kemudian yang ketiga, harus ada illah yang menjadi sebab disertakannya hukum itu, karena memiliki sebab yang sama. Ya. Kemudian dengan itu maka muncullah hukum yang sama. Ya. Disebabkan karena illah yang sama, maka muncullah hukum yang sama. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Fal-far'u al-maqis. Maka yang dimaksud dan far' adalah yang dikiaskan. Yani far' ini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wal-aslu, sedangkan al-asl, al-maqisu alai, yang dikiaskan atasnya. Yani yang ada dalilnya. Nah. Ma'indakum zanjabil. Entah. Naam. Wal hukmu. Dan hukum. Maqtadahu dalilu syar'i. Apa yang menjadi konsekuensi dari syar'i, min wujubin au tahrimin au sihatin au fasadin au ghairiha. Wal illah, sedangkan illah adalah al makna alladhi thabata bisababi hukmul asl. Illah dalam merupakan makna yang ditetapkan hukum asal itu dengannya, dengan illah itu. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang anak mengatakan kepada orang tuanya uff? La takullahuma uffin. Apa illahnya ya kawan? Karena idza menyakiti orang tua, itu illahnya. Naam. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan, naam, untuk dikosornya sholat dari 4 menjadi 2? Karena illah. Illahnya apa ikhwan? Safar. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mewajibkan mandi bagi orang yang mengeluarkan mani? Karena illah apa? Hadas. Fakir. Fahimtum. Ya, jadi dengan illah itu diketahui kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum asal tersebut. Apakah itu wajib atau haram atau sunnah. Nah, dan terkadang pula dalam sebagian yang telah ditetapkan itu sebagai hukum, tidak diketahui ada illahnya. Ya, tapi semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu sebagai perkara yang sifatnya ta'budiyah, sifatnya ibadah. Kenapa Rasulullah menganjurkan bersedekap saat sholat? Sifatnya ta'budi. Tidak ada illahnya. Ya. Kenapa setelah berdiri kok rukuk? Ta'budiyah. Faham tu ya kawan? Wahadihi al-arba'atu arkanul qiyas. Jadi 4 perkara ini adalah merupakan rukun-rukun qiyas. Ya. Empat perkara ini adalah rukun kias. Asal, farak, kemudian hukum dan madha ya tahir. Ra'aitu ra'saka yamilu ilaha huna wa ha huna. Nah, Afi Zanjabil ya Abdul Majid, antum masakin. Izra, tazra'un huna zanjabil. Ahsan. Tazra'un zanjabil wa laimun, syajarat laimun. Ah Mahmud, anta mas'ul. Tazra' syajarat laimun huna. Naam. Wal qiyasu ahadul adillati allati, dan qiyas adalah merupakan salah satu dalil yang tasbutu bihal ahkam syar'iyyah, yang ditetapkan dengannya hukum-hukum syar'i. Wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan, dan telah menunjukkan dianggapnya qiyas itu sebagai salah satu dalil syar'i yang bisa dijadikan sebagai hujjah, al-kitabu was-sunnah wa aqwalu sahabah, dari Al-Qur'an berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabah. Fa min adillatil kitab, adapun dalilnya dari Al-Qur'an yang menunjukkan hujjahnya qiyas, qauluhu ta'ala, Allah alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan al-kitab. Kitab ini gunanya untuk apa? Bil-haqqi wal-mizan. Kitab itu diturunkan dengan kebenaran dan ditimbang. Segala sesuatu itu diukur berdasarkan Al-Kitab. Ya. Wal mizan ay ma tuzanu bihil umur wa yuqayasu bihi bainaha. Yang dimaksud dengan mizan adalah ditimbangnya dengan Al-Kitab kitab itu perkara-perkara dan dikiaskan. Ya. Di antaranya, jadi apa-apa yang segala sesuatu, segala permasalahan, ya ditimbang di berdasarkan Al-Kitab. Nah, bil haqqi apabila terdapat dalil yang sharih, sedangkan bil mizan yaitu apabila di sana ada perkara-perkara yang diukur, dipertimbangkan berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Naam. Sehingga dengan syahid bahwa Al-Kitab Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah sebagai mizan, ini merupakan dalil yang menunjukkan bolehnya qiyas. Ya. Dikiaskannya sesuatu kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tani qauluhu ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka demikian pula kami mengulanginya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan, ya kan, tentang adanya hari kebangkitan, untuk membantah mereka-mereka yang mengingkari adanya yaumul ba'ats, yaumun nusyur. Mereka mengingkari ada hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Naam. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami memulai awal penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Itu kami bisa. Nah, ukur dari perkara ini saja. Kiaskan dari perkara ini, kalau itu Allah bisa, ia terlalu bisa lagi hanya untuk mengembalikan yang asal zatnya sudah ada. Entum. Ya. Ini namanya kias aulawi. Kalau dalam hal awal penciptaan saja bisa, apalagi hanya untuk mengembalikan. Ya, terlalu bisa. Nah, sebab dulunya kalian tidak ada, zatnya tidak ada, kemudian dijadikan jadi ada. Kalau sekarang kalian mati, kalian mengingkari, ya, untuk dikembalikan terlalu mudah, zatnya sudah ada. Nah, Allahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fahina bihil arda ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Lagi-lagi Allah mengkiaskan. Ya. Allah yang mengirimkan angin, lalu kemudian menggelakkan awan, lalu kami arahkan ke satu daerah yang mati, lalu kemudian diturunkan hujan, hiduplah bumi itu, tanah itu, setelah dia mati, pada asalnya gersang, lalu kemudian jadi subur kembali. Kadzalika an-nusyur, ya, seperti itu hari kebangkitan. Asalnya mati jadi hidup kembali. Ini namanya qiyas syabah. Qiyas yang menyerupakan antara asal dengan fara'. Paham tuh? Ya. Kalau satu daerah yang asalnya gersang mati, betul-betul tumbuhan kelihatan semuanya mati, coklat, tidak ada kehijauan, tiba-tiba ketika diturunkan hujan maka tumbuh rumput-rumputan, ya, yang tadinya gersang menjadi subur kembali, bahkan itu bertahun-tahun lamanya tidak pernah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, begitu hujan tiba-tiba tumbuh. Begitu juga hari kebangkitan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Kadzalika an-nusyur. Fashabbaha Allah taala i'adatal khalqi biibtida'ihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, ya, dikembalikannya makhluk dengan permulaannya dulu. Bahwa kalau dimulai dari tidak ada, Allah sanggup, apalagi hanya untuk mengembalikan. Wa syabbaha ihya al-amwati bi ihyail ard, dan Allah mengumpamakan dihidupkannya yang mati, ya, dibangkitkannya dengan dihidupkannya tanah yang asalnya gersang. Wah, wal qiyas, inilah dia hakikatnya qiyas itu. Ya. Jadi di sini kan menunjukkan apa? Bahwa qiyas itu ada. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu qiyas. Memberikan perumpamaan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lain, begitu. Ini dari ayat dan semua ayat-ayat yang bercerita tentang darbul amsal. Allah memberi permisalan, daraballahu mathalan, daraballahu mathalan. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Ini semua menunjukkan bolehnya kias. Ya, ayat-ayat yang di dalamnya terdapat darbul amsal. Alam taraw kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama, dan seterusnya. Ini semua merupakan dalil bolehnya kias. Entum. Sekarang dari hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alathu anis siyami, terhadap seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang puasa, an ummiha, menggantikan puasa umminya, ya, ibunya, ba'da mautiha, setelah dia mati. Man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuh, barang siapa yang mati dan dia punya utang puasa, dipuasakan oleh walinya. Nah, maka wanita ini datang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ibunya punya utang puasa. Maka kata Rasulullah SAW, yakni ibunya ini bertanya, apa anaknya ini bertanya, apakah saya boleh mempuasakan untuknya? Artinya yang berpuasa itu saya, tapi pahalanya saya peruntukkan untuk ibu saya. Nah, kata Rasulullah SAW, ara'aiti law kana ala ummiki dainun, bagaimana menurutmu jikalau sekiranya ibumu memiliki hutang, faqadaitihi, lalu kemudian engkau menggantikan utangnya, engkau yang melunasinya. Jadi ibumu yang punya utang, kamu yang melunasi. Akana yu'addi dzalika anha, apakah yang demikian ini, ya, bisa dilaksanakan, dalam artian betul-betul tertutupi, terlunasi? Yang hutang kan ibunya, tapi yang melunasi anaknya, apakah itu sah, boleh? Diajak berpikir si wanita ini, ya, bagaimana menurutmu, ibumu punya hutang, kamu yang melunasi, apakah itu sah? Apakah hutang ibumu itu betul-betul sudah terlunasi? Qalat, kata ibunya, na'am, iya, kata anaknya, na'am, ya betul, terlunasi, begitu. Ya, paham ya? Qala, maka berkatalah Rasulullah SAW, fasumi an ummik, maka berpuasalah untuk ibumu. Yani kalau dalam masalah hutang, ibumu memiliki harta, ya, memiliki hutang dalam masalah harta, lalu kamu yang melunasinya, apakah itu terpenuhi? Setelah dia mati, punya hutang, kamu yang melunasi, sah, sah. Maka demikian pula puasa. Ya, Rasulullah SAW menyamakan dalam hal hukum, dan ini adalah kias. Ya, ini adalah kias yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan dia untuk mempuasakan untuk ibunya, karena sama hukumnya. Baik, ini muttafaqun alaih. Dalil yang kedua, inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wulida li gulamun aswadu, telah dilahirkan milikku, yakni anakku, seorang anak tapi kulitnya hitam. Maksud dia, hai Rasulullah, kamu tahu bahwa saya ini kulit putih, begitu loh. Hah? Mai tua juga kulitnya putih. Hah? Mai tua istri, betul. Kulitnya juga putih. Ya. Bapak-bapaknya, bapak ibu semua dari kulit putih. Kok muncul anak negro? Nah ini muncul gulam aswad. Gimana ini ya Rasulullah? Ini kan ta'rib ini. Ya. Sindiran. Tapi enggak boleh, ya. Ini maksudnya laki-laki ini sebenarnya menyindir bahwa apakah boleh dengan yang demikian ini dihukumi istrinya itu telah berbuat zina. Tapi enggak boleh terang-terangan. Kalau terang-terangan qadhif. Paham ya? Harus dicambuk. Itu haram hukumnya. Ya, misalnya ketika kelahiran, duh, kok anaknya hitam, rambutnya keriting-keriting, cil-cil. Ya, saya rambutnya lurus, istrinya rambutnya lurus. Nah, kalau datang langsung lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya curiga istri saya berzina. Lah, hadza qadhif, tak boleh. Ya. Tapi kalau ta'rib, sindiran, ya. Sindiran ini walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, berdasarkan dalil ini boleh dan tidak dihukumi qadhi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wulida li ghulamun aswad. Telah dilahirkan milikku seorang anak laki-laki tapi hitam. Kecurigaan tentunya muncul ya kawan, ya. Keluarga yang semuanya putih, anak hitam, ini aneh kan? Biasa nggak terjadi itu? Hah? Yang terjadi biasanya kulitnya normal, anak keluar. Apa istilahnya itu kayak bule itu. Albino, ya. Kalau dari ilmu biologi bisa terjadi itu kan. Nah, ini pun bisa terjadi. Ya. Albino model hitam. Nah, qala. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya. Sekiranya kalau dalam perkara ini tidak dibawa kepada Rasulullah atau tidak dibawa kepada ahlul ilm, wah sudah diajak merumpi itu. Oh iya, kayak gitu. Wah, ini bahaya ini. Oh iya, saya pernah lihat dia gini ini. Wah, saya pernah. Subhanallah, ditambah malah. Ya semestinya kan diredam gitu. Ini sudah syubhat ini seperti ini. Nah, faqala, maka jawab Rasulullah SAW, hal laka min ibil, kamu punya unta, ya. Dikiaskan ke unta coba, kamu punya unta, ya, ini kamu biasa beternak, dibawa ke situ. Qala na'am, ya, karena orang-orang Arab kan mereka punya unta. Kalau mungkin di sini ya, ada orang datang melapor kayak gini. Tanya, kamu pelihara ayam enggak? Atau pelihara kambing enggak? Ya. Qala ma alwanuha. Kata Rasulullah, apa warna-warna unta yang kamu miliki itu? Qala humur, merah-merah semuanya. Ya. Unta merah. Yani unta-unta yang mahal ini. Nah. Dalam riwayat yang lain, rumuk katanya. Rumuk itu putih ke merah-merahan gitu. Putih ke arah merah gitu lah. Qala. Lalu jawab Rasulullah sallam, hal fiha min auraqa? Apakah ada di antara unta itu yang berwarna warik? Auraq. Auraq itu agak kehitaman, berdebu. Ya. Warna perak, tahu ya? Warna perak. Dinamakan perak itu warik ya, warnanya segitu. Namanya auraq, kehitaman berwarna merah. Unta betina merah, unta jantan merah. Ya, terjadi hubungan unta betinanya hamil lalu mengeluarkan anak, kok muncul ada anak yang berwarna perak. Ya. Nah, ini apakah ada yang demikian? Qala, jawab orang ini, na'am. Iya, betul. Iya. Saya punya unta semua merah, tapi anaknya kok warnanya perak. Betul. Ya, maksudnya semuanya putih, anaknya hitam. Betul. Ya. Qala, lalu bertanya lagi Rasulullah, fa'anna dzalik. Kenapa terjadi yang demikian itu? Apa yang menyebabkan? Ya, diajak berpikir ini orang. Qala, kata dia, la'allahu naza'ahu irq. Jangan sampai dia ya apa di apa sih ini naza'ahu irq ini. Di yakni terjadi urat yang salah gitu loh. Ada urat yang salah, akhirnya ya muncul kelainan. Ya. Nah. Ada uratnya salah. Proses yang terjadi di dalamnya itu semestinya dia berjalan demikian normal, tiba-tiba mungkin ada gangguan gitu. Ya. Nah. Mungkin kurang rapat apanya? Mormornya itu kurang dirapat. Ya. Atau ada yang keliru lah gitu loh. Ya. Sehingga muncul kelainan, ya kan? Kan dalam pabrik-pabrik kadang begitu juga ya. Ada yang pabrik rata-rata bagus. Nah, tapi ada yang keliru, gitu. Menenun sarung ada yang bagus, sesuai. Nah, ini layak diekspor. Ada juga yang tidak layak diekspor. Kenapa? Keliru dalam menenun sarung itu. Ya. Yang lainnya berjalan normal gitu. Nah, itu maknanya la'allahu naza'ahu irq. Mungkin terjadi kesalahan urat. Begitu. Ya. Allah alam ini terjemahannya kayak apa ini? Qalak, maka jawab Nabi SAW, fala'alla ibnaka hadza naza'ahu irq. Ya. Jangan-jangan anakmu ini juga terjadi kesalahan urat. Ya. Nah, sehingga ketika terjadi proses kehabisan kulit putih. Sehingga yang tinggal adalah hitam. Ya sudah, muncullah hitam. Nah. Ya. Padahal keluarganya semuanya putih. Taib. Ini aslul qiyas. Qiyas syabah. Naam. Dan ini merupakan hujjah yang dijadikan oleh jumhur dari kalangan para ulama, ya, bahwa qiyas itu adalah merupakan hujjah. Adapun perkataan sebagian salaf seperti perkataannya Muhammad bin Sirin, awwalu man qasa iblis, orang yang pertama yang mengkiaskan adalah iblis, maksudnya pengkiasan yang fasid, bukan kias yang sahih. Ya, kias yang fasid betul iblis, karena ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah apa, untuk sujud di hadapan Adam, apa kata iblis? Ana khairun minhu, dalam hal penciptaan aku lebih baik dari dia. Maka semestinya kiasnya itu apa? Dia yang sujud pada aku, bukan aku yang sujud pada dia. Ya, itu kiasnya, dan kias yang rusak. Nah, bukan berarti mereka mengingkari kias secara mutlak. Wa illa fal qiyas qad athbathahu al ulama jumhurum. Wa hakadha jami'ul amsal al waridati fil kitab was sunnah. Janganlah seluruh mithal-mithal, yakni darbul mathal, yang terdapat di dalam Al-Kitab wa Sunnah dalilun alal qiyas, merupakan dalil kan kebenaran qiyas, lima fiha min i'tibari syai' binadhiri, karena di dalamnya dianggapnya sesuatu itu sama dengan yang semisalnya. Ini dari sunnah. Wa min aqwalis sahabah, kemudian dalil dari perkataan sahabat, ma jaa an amirul mu'minin, Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, fi kitabih ila bi Musa al-Ash'ari fi al-qada'i qala, apa yang telah diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab di dalam risalahnya yang dikirim kepada Abu Musa Al-Asy'ari fil qada', dalam hal ketentuan-ketentuan hukum. Risalah ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, dan beliau mensyarah sehingga kitab A'lamul Muwaqqi'in itu sebenarnya kedudukannya adalah merupakan syarah terhadap risalah ini. Risalahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, thumma al-fahmu al-fahmu, kemudian pemahaman yakni di dalam memberikan keputusan, hendaklah difahami perkaranya, fima adla alaika, ya, terhadap apa yang telah diarahkan kepadamu, atau apa yang dialami olehmu, mimma warada alaika, dari apa-apa yang telah kamu alami, yang telah datang kepadamu dari berbagai macam problem, qadaya, perkara-perkara, mimma laisa fi Qur'an wala sunnatin, dari apa-apa yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah. Thumma qayisil umura indaka, lalu ukurlah hiaslah perkara-perkara itu yang ada padamu. Wa'rifil amsal, dan ketahuilah, ya, masing-masing persamaan gitu loh. Ya, karena permisalan hak itu hak, dan yang permisalan batil itu batil. Maka permisalkan al-haq itu dengan yang semisalnya, antar ke sana. Thumma amid fi matara, kemudian sandarkanlah, ya, terhadap apa yang engkau lihat. Ila ahabbiha ilallah, kepada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahiha bil haq, dan yang paling menyerupai kebenaran, ya, yang menjadi syahid dari perkataan beliau. Thumma qayisil umuru indaka wa'arifil amthal, ini menunjukkan bahwa permasalahan qiyas amrun ma'ruf bainal ulama bal bainas sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam, ya, bagi siapa yang ingin melihat surat ini panjang, lebar, ya, di dalam kitab Alamul Muwaqqi'in. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, wa hadha kitabun jalil talaqqahu al-ulama bil qabul, ini merupakan risalah yang mulia yang telah diterima ulama dan penerimaan, yakni sanadnya sahih dari Umar bin Al-Khattab. Wa haka al-Muzani, dan telah dihikayatkan oleh al-Muzani. Muzani min ashabi Syafi'iyah. Anna al-fuqaha min asri as-sahaba ila yaumihi, bahwa para fuqaha mulai semenjak zaman para sahabat sampai di zamannya beliau, ajma'u, mereka bersepakat, ala anna nadhir al-haqqi haqqun, bahwa yang semisal kebenaran itu benar. Wa nadhir al-batili batilun, dan yang semisal dengan kebatilan itu batil. Wa istamalu al-maqayis fil fiqh fi jami' al-ahkam, dan mereka pun menggunakan persamaan-persamaan, kias-kias di dalam fikih, dalam seluruh hukum-hukum. Ini dari sini ikhwan fillah azakumullah menjelaskan pada kita bahwa kias tsabit, dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dari aqwalus sahabah, ya, dan dari pernyataan para fuqaha wal ulama. Naam. Tentunya dengan syarat-syarat yang insyaallah taala ini akan kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. Naam. Wa nasbah.